dosa apa ya Tuhan yang telah Dia lakukan hingga musibah ini datang silih berganti. Tujuh tahun lamanya jadi narapidana tanpa salah dan dosa hanya karena fitnah. Apa ya Tuhan yang telah Dia